Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Ahkam Siyam, yaitu tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, tanpa diragukan, dia baqiyah, masih ada terus setiap tahunnya. Yang kedua, tidak diragukan lagi bahwa Lailatul Qadar itu tentunya berada di Ramadan. Karena Allah sebutkan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Juga Allah sebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Quran itu di Lailatul Qadar. Di ayat Al-Baqarah Allah sebutkan unzila fihil Quran. Berarti jelas bahwa Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Di dalam nusus Quran maupun sunnah tidak disebutkan penentuan kapan itu Lailatul Qadar. Hanya saja hadis menyebutkan itu di ashril awakhir, di 10 terakhir dari Ramadan, karena di Bukhari Rasulullah SAW i'takafal ashral ula min Ramadan yurid Lailatul Qadar. Rasul itikaf di 10 pertama Ramadan menginginkan Lailatul Qadar. Tsumma i'takafal asyral awsat. Kemudian beliau itikaf di 10 yang kedua. Tsumma qila innaha fil asyril awakhir. Sampai kemudian dikabarkan kepada beliau itu Lailatul Qadar di 10 terakhir. Wa uriha Rasulullah wa annahu yasjudu fi sabihatiha fi ma'in wa tin. Kemudian itu ditunjukkan kepada Rasulullah SAW dan beliau sujud salat di paginya, di pagi yang malamnya Lailatul Qadar, di air dan tanah, yakni karena hujan gerimis maka masjid Rasul basah sehingga terlihat bekas tanah di dahi Rasul. Hadis di Bukhari Muslim. Kata Anas, Ra'aitul ma' watin ala jabhatihi, fasajada fi ma'in watin. Aku melihat air dan tanah itu, lumpur, becek, itu ada di dahi Rasul SAW karena sujud di tanah. Wara'a ashabu Rasulillah Lailatul Qadar fi sab'il awakhir. Para sahabat juga diriwayatkan mereka menyebutkan adanya di 7 terakhir. Qala ara ru'yakum qad tawatarat fi hadhihi sab'il awakhir. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Aku melihat kalian sepertinya sepakat satu sama lain bahwa itu di 7 terakhir. Maka Rasul katakan barang siapa yang betul-betul menginginkannya, usaha tahari mendapatkan Lailatul Qadar, maka hendaklah dia dapati itu, yang dia usahakan cari itu di 7 terakhir dari Ramadan. Hadis Bukhari Muslim. Sehingga dengan hadis ini, sab'il awakhir dari malam 23 ke bawah, arja, lebih diharapkan tahari untuk mendapati Lailatul Qadar. Kecuali kalau apa yang Rasul sebutkan ini, ara ru'yakum qad tawatarat, diartikan insidental hanya di tahun itu saja. Ini saat itu, tahun itu, kejadian itu, para sahabat semua kok pada 7 terakhir, sehingga Rasul katakan. Kalau itu diartikan demikian, ya hanya tahun itu saja lebih dicari di 7 terakhir. Tidak secara umum, tiap tahun hanya 7 terakhir. Tapi kalau dipahami secara umum, apa yang Rasul katakan, faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sabil awakhir, maka ya itu umum pada setiap tahunnya, lebih-lebih itu dicari 7 yang terakhir. Dan Lailatul Qadar, ulama sebutkan dia yatanakkal atau tatanakkal, berpindah-pindah, tidak harus di satu malam tertentu. Mungkin tahun ini 21, tahun berikutnya mungkin 23, 25, 27, 29, maka ada pindah-pindah. Hikmahnya agar orang itu lebih giat dan semangat mencarinya di semua malam. Karena kalau misalnya dikatakan Lailatul Qadar hanya di selalu tanggal malam 27, di malam 27 itu mereka semangat luar biasa, mereka itu gembos, atau sebelum itu gembos, gak ada semangatnya. Makanya hikmahnya Allah jadikan dia berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lainnya. Disebut Lailatul Qadar, ada di kalangan ulama yang menyatakan sebabnya takdir ditentukan di malam itu. Firman Allah, fiha yufraku kullu amrin hakim, padanya ditentukan setiap perkara yang penuh hikmah, yaitu takdirnya Allah. Sanawi, takdir tahunan. Karena takdir ada 4, ulama sunnah sebutkan. Yang pertama takdir am, lilahul mahfud uktub kullu ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Allah sebutkan, tulis, catat semua yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Maka tidak ada yang lepas dari yang tercatat di Lauhul Mahfud. Dan itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, takdir pada setiap janin yang hendak ditiupkan nyawa itu padanya. Allah tentukan, Allah perintah kepada malaikat untuk menentukan takdirnya, ajalnya, rizkinya, sa'adah, au syaqawah, dia menjadi orang yang sa'id atau syaqi, bahagia atau sengsara, takdir. Yang ketiga, takdir tahunan ini, di malam Lailatul Qadar. Yang keempat, takdir yaumi, pada setiap hari. Allah tentukan takdirnya. Itu yang makna yang Allah sebutkan kullu yaumin huwa fi sya'n. Dalam surat Ar-Rahman, setiap hari Allah itu dalam urusan. Dalam hadis Rasul katakan wa min sya'nihi an yuhyi hadza wa yumitu hadza wa yarfa' hadza wa yakhfid hadza wa yu'izzu hadza wa yudhillu hadza. Dari salah satu bentuk urusan Allah, Allah menghidupkan yang ini, mematikan yang itu, memuliakan yang ini, menghinakan yang itu, mengangkat yang ini, merendahkan yang itu. Dan takdirnya. Nah, ada pula yang mengatakan Lailatul Qadar dari Qadar. Qadar artinya syaraf, kemuliaan. Malam itu malam yang mulia. Firman Allah, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Yang ketiga mengatakan karena ibadah di malam itu punya kedudukan yang sangat besar, beda dengan malam-malam yang lain. Itu yang Rasul sebutkan di Bukhari Muslim, man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang bangun malam Lailatul Qadar, membangunkan malam itu dengan ibadah karena iman dan mengharap pahalanya, terampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Hadza au hadza, atau mungkin semuanya, Lailatul Qadar disebut karena kesemuanya. Karena keutamaan malam itu beda dengan malam yang lain, ibadah di situ, dan malam itu malam yang mulia, dan di situ ditetapkan takdir. Fala iskal, semuanya ada di Lailatul Qadar. Nasallallahu min fadlih. Lailatul Qadar lebih diharapkan di autar, di malam-malam witirnya, malam-malam ganjil. Tetapi tidak berarti dia tidak mungkin ada kecuali di malam ganjil. Bisa jadi Allah tentukan itu ada di malam-malam genap dari hitungan yang ada dari awal bulan. Dan tetap teranggap mendapat keutamaan Lailatul Qadar orang yang menghidupkan malam itu dengan ibadahnya walaupun dia dalam keadaan tidak tahu bahwa itu Lailatul Qadar. Dia enggak menyadari ini Lailatul Qadar apa enggak. Dia mungkin berusaha melihat tanda-tandanya, enggak kelihatan. Tetap fadilahnya akan dia dapati selama malam itu benar-benar dia penuh, dia hidupkan dengan ibadah. Hanya saja ada beberapa alamat yang tersebutkan ulama ringkas. Yang pertama, tanda-tandanya kuatnya cahaya atau pencahayaan di malam itu. Namun ini sulit untuk diketahui kalau di perkotaan. Karena kota muskil, banyak lampu, sudah terang. Ini akan mudah diketahui bagi orang yang tinggal di perdesaan, wailah di pedalaman mana, di gurun pasir, di hutan dan semisalnya. Dia akan melihat cerah sekali malam itu. Saat itu enggak ada lampu sudah. benar-benar pencahayaan Lailatul Qadar yang tampak terang membuat alam ini terang. Nah, kalau di kota muskil bagaimana? Terang langitnya, wah, jelas terang, banyak lampu di sana sini. Sulit kalau di kota. Yang kedua, cahaya tentunya lebih di malam itu, beda dengan yang malam-malam sebelumnya atau lainnya. Yang ketiga, dan ini maknawi, yaitu insyirahus sadr, tuma'ninatus sadr, tuma'ninatun nafs. Dada itu terasa lapang, kolbu terasa tenang, tuma'nina, terasa senang. Sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata, bagi seorang mukmin akan mendapatinya. Rasulullah min qabli. Beda dengan malam yang lain, sesuatu yang dia sendiri yang merasakan, sesuatu yang beda di malam itu, dia lapang sekali, dadanya terasa, hatinya pun terasa tenang sekali, sejahtera. Nah, penuh tumaknina, penuh ketenangan. Nah, tanda-tanda itu malam Lailatul Qadr. Yang keempat, hadis di Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, ada angin tapi tenang. Artinya enggak ribut, enggak. Angin itu sejuk, sepoi-sepoi, pelan. Yang kelima, mungkin saja ulama sebutkan Allah tunjukkan itu lewat mimpi beberapa abdun saleh. Berapa hamba yang saleh? Dia lihat di mimpinya bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Yang keenam, bahwa orang ini mukmin mendapati kelezatan ibadah, kenikmatan ibadah, khususnya sholat, kekhusyuannya, kenikmatannya di malam itu lebih dibanding malam-malam yang lain. Ada beda jelas, nggak sama. Malam itu ada kekhusyuan lebih, di malam itu terenyuh hatinya, di malam itu. Nah, mahakana. Yang ketujuh, matahari di pagi harinya terbit, terlihat terang tapi tidak menyilaukan mata sinarnya. Bersih, cerah. Tidak seperti hari-hari yang lain, silau, gak kuat dilihat. Di Muslim dari Ubay bin Ka'ab, akhbarana Rasulullah anna hatta tuluk yawma idzin la syi'a laha. Rasul kabarkan kepada kami bahwa matahari terbit di pagi harinya tiada cahaya baginya yang membuat silau. Itu beberapa tandanya, maka tidak benar anggapan sebagian orang awam bahwa anjing-anjing tidak ada yang menggonggong di malam itu. Tidak benar. Ada anjing gonggong, bahwa ini Lailatul Qadar, tidak ada kebenarannya. Laila nusus dan beberapa athar dari salaf itu tadi, yang tujuh tanda yang mereka sebutkan. Dan disunahkan di sunnah di Tirmidzi untuk memperbanyak di malam itu doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai ampunan, maka ampunilah kami. Yang terakhir tentang Lailatul Qadar, tidak disunahkan untuk cerita-cerita. Ana ngelihat Lailatul Qadar, ana mendapati Lailatul Qadar. Ana ana melihat tanda-tandanya begini, begini, begini. Dan dia sebarkan ke sana kemari, dia WA, dia telepon, dia SMS dan yang lain sebagainya. Satu, karena bukan demikian hadius salaf. Salaf tidak demikian. Yang kedua, yang demikian lebih membuat orang itu riya. Tahu keutamaannya, mendapati keutamaannya. Tanda-tanya dia dapati. Nanti dia dapat fadilahnya. Anak ngeliat anak dapati. Jelas, anak anu kok gini-gini. Ada riya murai. Yang ketiga, la yaslam minal hasad. Membuat dia tidak selamat menjadikan dirinya terancam hasad dari orang lain. Orang akan hasad padanya, fulan dapat Lailatul Qadar, fulan begini. Hal muhim bukan demikian yang disunahkan untuk diceritakan dan dinukilkan kesana kemari kalau dia melihat Lailatul Qadar. Berapa? 1/4. Bab yang berikutnya adalah tentang i'tikaf. I'tikaf luzumu masjid li ta'atillah. Orang terus menerus di masjid untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dengan definisi ini, maka tidak sah kalau itikaf itu di selain masjid, di rumah, di ma'had, di sekolahan, di musola, atau yang semisalnya. Itikaf harus di masjid. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Quran. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian gauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian itikaf di masjid. Itikaf tidak bertentangan dengan talabul ilm. Bahkan talabul ilm min afdalil ibadat. Masih ibadah terafdol. Maka la ba'sa, boleh orang menghadiri majelis ilmu jika ada di masjid itu. Mungkin dibuka majelis halaqoh, entah itu apa, akidah, fikih atau yang lain, alhasil dia ikut istifadah untuk dapat faedah ilmu di situ, boleh. Namun itikaf itu lebih kepada ibadah-ibadah pribadi sifatnya. Ini seperti sholat, qiraatul Quran, zikir, dan semisalnya. Iktikaf di tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa lebih afdal karena keafdolan dan keutamaan sholat di tiga masjid tersebut. Tapi di masjid lain boleh, selama di situ ditegakkan lima waktu, Jumat. Nah. Iktikaf ini erat hubungannya dengan Ramadan. Makanya sebagian ulama sampai mengatakan tidak sah kalau ada yang iktikaf di luar Ramadan. Hal ini karena hukum-hukum syariat terambil dari Rasulullah SAW. Dan Rasul sendiri enggak pernah itikaf di luar Ramadan, kecuali kodok, untuk mengkodok saja, mengkodok itikaf. Demikian pula para sahabat, enggak ada mereka itikaf di luar Ramadan, kecuali kodok tadi. Walaupun ada riwayat dari Umar ketika ditanya orang nazar untuk itikaf sehari semalam di Masjid Haram di luar Ramadan, terlihat dari pertanyaan, maka Umar katakan tunaikan nazarmu. Maka kalau insidental mungkin bentuknya demikian, tapi untuk dikatakan itu syariat secara umum boleh dianjurkan untuk orang itu itikaf dan sering melakukan itikaf hatta di luar Ramadan, maka ini enggak benar. Karena alasan-alasan di atas, tidak ada contoh dari Rasul maupun para sahabatnya. Walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Dan kalau itu baik, pasti mereka telah mendahului kita. Iktikaf apakah identik dengan puasa? Artinya orang iktikaf apa harus dalam keadaan dia shaim? Madhab pertama di kalangan ulama mengatakan tidak harus. Karena tidaklah itikaf kecuali puasa, dengan puasa, kecuali kalau itu memang qadha bentuknya. Yang kedua, madzhab kedua, menyatakan tidak wajib. Artinya enggak harus orang iktikaf itu puasa. Terbukti hadis Umar tadi, tunaikan nazarmu. Ya enggak puasa, cuma iktikaf saja di masjid. Selain itu, mereka sebutkan keduanya ibadah terpisah. Puasa ibadah sendiri punya aturan hukum. Iktikaf pun ibadah sendiri punya aturan hukum sendiri. Satu ini beda dengan yang itu, enggak ada hubungannya. Maka tidak harus, dan ini yang rajih, tidak harus itikaf itu disertai dengan puasa. Kecuali kalau dia menjamak nadarnya misalnya. Saya nadar kalau sembuh, itikaf dan puasa sehari semalam misalnya. Ya, itu wajib karena nadarnya itu. Bukan terkait karena itikafnya. Dan seperti tadi, masjid yang dipakai itikaf harus masjid yang ditegakkan sholat jamaah lima waktu padanya agar dia tidak keluar masjid untuk mencari jamaah sholat. Adapun wanita dan orang-orang yang tidak wajib sholat berjamaah, maka tidak disyaratkan iktikafnya di masjid yang ditegakkan lima waktu padanya. Boleh, hatta misalnya mungkin itu musola kecil, langgar, atau yang semisalnya, karena mereka nggak wajib sholat lima waktu di masjid. Mau itikaf di situ, banyak memperbanyak ibadah, bolehnya boleh, maka tidak disyaratkan. Itu pun dengan batasan syarat tidak menjadi fitnah itikafnya di situ. Ini aman bagi dirinya dan tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Bagi dirinya aman tinggal bermalam di situ. Kapan permulaan itikaf ini? Orang yang itikaf, mu'takif, masuk masjid, di malam pertama dia memulai itikafnya. Dan dia keluar setelah tenggelamnya matahari di hari terakhir. Misalnya kalau dia mau itikaf 10 terakhir Ramadan, maka masuk masjid mulai itikaf di maghrib malam 20. Tanggal 20 Ramadan, begitu matahari tenggelam, dia mulai masuk itikaf. Kapan dia keluar? Di hari terakhir, setelah tenggelamnya matahari. Dia pulang, meninggalkan masjidnya. Orang yang iktikaf diperbolehkan keluar masjid sebatas hajat mulihah, hajat yang mendesak sifatnya. Nah, ini hamam, BAB, makan, minum, terus perlunya. Adapun yang tidak mendesak, maka enggak boleh dia keluar. Walaupun itu amal khair, amal ibadah. Misalnya menjenguk orang sakit, itikaf dengar ada fulan, ikhwan fulan sakit di RSU, keluar naik motor, jenguk yang sakit sana, fulan meninggal, takziah ke sana, ngantar jenazahnya, mutakif keluar sana kemari. Enggak boleh. Kecuali kalau dari awal ketika memulai itikaf, dia syaratkan itu dalam itikafnya. Ini misalnya, dia syaratkan, aku itikaf tahun ini 10 terakhir di masjid, Bedejo misalnya, masjid koma ini. Tapi jika ada sesuatu kebaikan, selama itu amal khair, maka aku niatkan untuk mengikutinya, misalnya. Maka tadi misalnya ada yang sakit, ya dia keluar menjenguk, gak masalah. Tidak merusak itikafnya. Karena dari awal dia sudah mensyaratkan. Adapun kalau dia gak mensyaratkan, mau itikaf tahun ini, mutlak, ya sudah gak boleh dia keluar. Kecuali hajat-hajat yang mendesak. Nah. Yang kedua, kecuali pula kalau sesuatu itu berubah menjadi mendesak. Semula gak mendesak. Maka tuqadar biqadariha. Diukur sebatas keperluannya. Misalnya, tadi menjenguk orang sakit, boleh. Tanpa dia syaratkan, boleh? Tidak boleh. Tapi misalnya yang sakit ini, bapaknya. Wailah ibunya. Yang kalau dia gak jenguk, apalagi sakitnya parah misalnya, tiba-tiba anfal, masuk UGD. Masalahullahaladzim, misalnya. Yang kalau dia gak jenguk, akan dianggap durhaka. Dia akan dicela orang, ya apaan katanya anak soleh, salafi, gitu. Gak ngerti bakti sama orang tua. Gitu. Sebatas untuk keperluan itu, maka boleh dia menjenguk. Qadar biqadariha, diukur sebatas kepentingannya. Walau orang lain yang gak ada hubungan dengan dia, walaupun itu kebaikan, maka tidak boleh dia keluar dari itikafnya. Yang merusak itikaf, jima'. Karena Allah sebutkan, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ. Jangan kalian berhubungan. Sementara kalian itikaf di masjid. Maka jima' merusak itikaf. Dan kalau dia syaratkan, di awal itikafnya, itikaf tadi ngasih syarat. Dengan syarat kalau kepingin, maka dia lakukan dengan istrinya. Maka tidak sah itikafnya. Karena dengan itu dia membentur syariat. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wala tubashiruhunna. Sementara dia menyaratkan untuk melakukan. Ini menabrak aturan syariat. Maka tidak sah dan tidak boleh batil. Nah, disunahkan bagi yang itikaf. Menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah tadi, terkhusus ibadah pribadi. Qiraah Quran, zikir, doa, sholat. Bahkan ilmu pun, sampai Syekh Ibnu Utsaimin sebutkan, kalau menyibukkan dia dari itikafnya makruh. Misalnya dia ngikuti dars, dia murojaah, dia hafalkan, dia ini mutola'ah, dia bahas, dia ini. Nah, akhirnya dia gak bisa takorub, gak bisa baca Quran, gak bisa ini karena sibuk dengan ini. Hanya menyibukkan dia dari tujuan itikafnya. Maka makruh. Tapi tadi sebatas misalnya. Ada pendidik penyampaian ilmu terkait apa penting sesekali dia hadir dengarkan labas. Nah, tabak. Yang kedua, untuk dia tinggalkan segala yang tidak berguna bagi dia, umin islamin mari terkuhu malayani. Dari kesempurnaan Islam seorang dia tinggalkan apa yang tidak ada gunanya bagi dia. Makanya disunahkan untuk tidak sibuk dengan orang lain. Ngobrol sana, itu gak ada bedanya dengan hari-hari lain dia gak itikaf. Itikaf sudah. Kamu konsentrasi. masuk tempatmu, mungkin di tenda atau apa. Nggak tahu dunia luar sudah kamu. Kalau bisa, kalau zaman sekarang, jangan bawa HP. Percuma kamu itu kan bawa Android, kirim-kiriman SMS, apa namanya, WhatsApp misalnya, ke istrimu, wailah ini, fulan ya, apa kabarnya, ini apa, ini apa. Apa artinya kamu itikaf? Sementara kamu seperti layaknya hari-hari yang lain. Padahal hikmahnya itikaf, kamu, namanya itikaf itu ukuf. Kamu tertuju ke situ, hanya itu yang menyibukkan kamu. Peribadatan dan takarrub kepada Allah yang sifatnya pribadi tadi. Boleh bagi orang yang itikaf ziarah atau diziarahi oleh teman atau keluarganya, karena di Bukhari Muslim Anna Safiyyah bint Huyay zaratin Nabi fi mu'takafihi wa tahaddathat ilaihi sa'ah. Safiyyah istri Rasul radhiyallahu anha menziarahi Nabi dan sempat berbincang beberapa waktu sebentar dan ditinggal. Berarti boleh dijenguk. Ini didatangi oleh temannya atau siapa, istrinya, anaknya, sebatas perlunya. Obrol ini itu tidak bertentangan. Itu beberapa masalah terkait itikaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum. Yeah.